إحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita ya tentang masalah taharah, masih berhubungan dengan masalah taharah yang kita ambil dari sebuah kitab ya Raudul Murbi karangan Al-Bahuti, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab as-siwak wa sunanul wudu, bab tentang bersiwak dan sunnah-sunnah wudu. Jadi siwak ya hukumnya masnun fi kulli waqtin. Ya, siwak itu hukumnya disunnahkan pada setiap waktu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "As-siwaku matharatun lil fammi mardatun li rabbih." Siwak itu adalah mensucikan mulut dan keridoan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pensucian bagi mulut dan keridoan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tujuan kita bersiwak. Kemudian permasalahan yang berhubungan dengan siwak ini, apakah siwak itu sunnah pada setiap waktu secara mutlak atau dia dimakruhkan pada keadaan berpuasa? Ini secara asal bahwasanya masnun disunnahkan fi kulli waqtin, bersiwak itu disunnahkan pada setiap waktu. Tetapi apakah disunnahkan ini secara mutlak atau ada waktu-waktu yang tidak disunnahkan, bahkan makruh hukumnya ya, misalkan dalam keadaan berpuasa? Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Qaulul awal, pendapat yang pertama, anna siwak yakrahu fi sawmi ba'da zawal wa yustahabbu qabla zawal. Pendapat yang mengatakan siwak itu makruh hukumnya di dalam keadaan orang yang berpuasa setelah zawal, setelah ya masuk waktu duhur begitu, tetapi disunnahkan sebelum zawal. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, hadis iza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil asyi. Kalau kamu berpuasa ya, maka bersiwaklah di pagi hari, janganlah kamu bersiwak ya pada sore hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Daruqutni, dan At-Tabrani, namun hadis ini dinilai dhaif ya, dhaif la yasihu lisidlal, tidaklah sahih pendalilannya. Pendapat yang kedua, bahwasanya anna siwaka mustahabbun, sesungguhnya siwak itu disunnahkan fi haqqis shaim qabla zawal wa ba'dahu, meskipun pada orang yang berpuasa, baik sebelum zawal, masih pagi hari, belum duhur, wa ba'dahu, meskipun sesudah duhur. Jadi umum, dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, dan ini adalah pendapat kedua dari mazhab Hanabila, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, berdasarkan sebuah hadis dari Amir bin Rabi'ah. Dia berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma la ukhsi yatasawwaku wa huwa sha'imun. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tidak bisa menghitung beliau bersiwak dalam keadaan ya berpuasa. Jadi Amir bin Rabi'ah, dia melihat Rasulullah SAW yang selalu bersiwak meskipun dalam keadaan beliau berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau menghasankan dari sini. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari sini, tetapi secara muallak ya, dengan sigot yang tamrid. Sigot tamrid, sigot an-an. Ya. Tidak sharih. Yang jelas bahwasanya yang roji dari kedua pendapat ini bahwasanya ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya bersiwak disunnahkan secara mutlak, baik orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa, baik orang yang berpuasa di waktu pagi dia ataupun setelah waktu zawal, maka disunnahkan secara mutlak, karena hadis yang dijadikan sandaran oleh pendapat yang mengatakan makruh hukumnya bersiwak ya setelah zawal matahari pada orang yang berpuasa. Hadis itu adalah hadis yang dhaifun jiddan, lemah sekali, la yasihhu li istidlal, tidak sahih untuk dijadikan pengambilan dalil. Oleh karenanya, kembali secara umum bahwasanya siwak itu masnun fi kulli waqtin. Siwak itu disunnahkan pada setiap waktu dan ini adalah pendapat yang rajih. Kemudian masalah kedua yang berhubungan dengan masalah siwak ini adalah permasalahan waktu-waktu atau kapan mata yata'akkadu bisiwak. Ya, siwak disunnahkan setiap waktu, tetapi ada sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekankan pada beberapa keadaan. Di antaranya disebutkan oleh penulis, ya, inda salati fardan au nafilan. Ketika hendak melaksanakan salat fardu atau salat nafila, bidalilihi dengan dalil perkataan Rasulullah SAW, laula an asukka ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka saya akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali akan melaksanakan salat. Hadis ini muttafaqun alai, hadis yang ditukun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, sangat ditekankan sunnahnya ketika inda intibahi minan naumi lailin au naharin, ketika baru bangun tidur dari ya tidur malam atau tidur di siang hari. Ini berdasarkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama minal laili yusawwisu fahu bisiwak, muttafaqun alaih. Husayfa meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidur malam, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang berikutnya, sangat dianjurkan juga ditekankan atau sunnah muakkad, ya, bagi orang bersiwak itu bagi orang yang ya ketika berwudu atau sebelum berwudu. Ini disebutkan dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laula an asukka ala ummati lamartuhum bisiwak ma'akulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka, kata Rasulullah SAW, untuk bersiwak inda ma'akulli wudu'in, pada setiap ya berwudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq, secara mu'allak, dengan sigot al-jasam bisiwak inda kulli wudu'in. Ya, ada juga ya yang mengatakan dalam riwayat yang lain, saya akan perintahkan umatku untuk bersiwak inda kulli wudu'in, setiap kali ya, mereka akan berwudu. Ya, ini disahihkan oleh Ahmad Sakir dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian juga sangat ditekankan bagi orang yang bersiwak inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Wastadallu lidzalika bihadisin Ali radhiyallahu an. Mereka berdalil atau mengambil dalil dari sebuah hadis dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, "Fatakhiru afwahakum lil Quran." Kata Ali bin Abi Thalib, ya berarti hadis ini adalah hadis yang mauquf sampai kepada Ali bin Abi Thalib. "Fatakhiru, sucikanlah mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran." Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar, berkata Al-Munziri, ya, hadis ini adalah dengan sanad yang jayyid, ya, meskipun hadis ini didhaifkan oleh Asyuti dan Al-Iraqi, ya, tetapi hadis ini banyak penguatnya sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah bahwasanya dianjurkan, disunnahkan atau lebih dikuatkan sunnahnya bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Kemudian juga di antaranya juga bersiwak yang disunnahkan apa dianjurkan, ya sangat dianjurkan, ketika duhulil manzil, masuk ke dalam rumah. Ini berdasarkan dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu an, ya, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau akan masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Ini juga disebutkan di antara disunnahkannya juga inda duhulil masjid, ketika masuk ke dalam masjid mereka berdalil dengan kias masuk ke dalam rumah. Ya, dalil beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, beliau bersiwak, maka mereka mengkiaskan masuk masjid juga dianjurkan atau sangat dianjurkan untuk melakukan siwak, ya, siwak demikian. Kemudian berikutnya, ya, apakah disunnahkan, ada pembahasan bagaimana hukum bersiwak halal khutbati ketika berkhutbah, apakah dia seorang khatib atau dia adalah sebagai orang yang mendengarkan khutbah, apakah disunnahkan, ya, baginya untuk bersiwak ketika mendengarkan khutbah? Ya, jawabannya la yusra'u siwak halal khutbati li'annahu yusgiluhu anha illa ayyakuna mahu ni'as atau nu'as. Ya, tidak disyariatkan bersiwak dalam keadaan khutbah atau khatib naik di mimbar, kecuali karena itu menyebutkan dia dari mendengarkan, ya, khutbahnya, kecuali dalam keadaan dia lupa. Maka, ya, dalam keadaan demikian ini, ya, ada istisna baginya karena kelupaannya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian bagaimana mahal istiyaqi wa min aina yabdah, ya, bagaimana atau tempat kita menggunakan siwak dan kita memulai dari apa? Ini disebutkan para ulama mengatakan biyadil yusra, kita bersiwak itu dianjurkan dengan memakai tangan kanan, dan ini adalah masyhur, ya, dari kalangan ahli ilmi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma'alimtu imaman khalafa mahal khalafa fihi illa al-jaddul mujaddid Ibnu Taimiyah fi kitabi, ya, rubbamal muharrar. Ya, jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya tidak mengetahui ada seorang imam yang menyelisihi pendapat bahwasanya dianjurkan atau disunnahkan kita bersiwak dengan memakai tangan kiri, kecuali kakeknya Ibnu Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah, ya, yang menyisih pendapat tersebut. Kemudian, ya, sebagian, ya, penulis kitab Rodil Murbi menyebutkan ada sebagian dari mazhab Hanabila ketika mereka bersiwak, mereka mengatakan doa bersiwak, Allahumma tahhir qalbi wa muksih dzunubi. Ya Allah, sucikanlah hatiku dan bersihkanlah dosaku. Hasad doa, disebutkan doa ini adalah lam yusbit, tidaklah sabit doa tersebut. Maka, ya, kalau tidak sabit, maka dikatakan tidaklah boleh kita mengususkannya. Kemudian, ityanu bisunnati, ya, mubtada'a bijanibi famil aiman. Kemudian, juga disunnahkan ketika kita bersiwak, itu kita mendahului, ya, bersiwak dari arah, ya, mulut yang sebelah kanan. Dari arah mulut yang sebelah kanan, karena berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, karena yujibu tayamunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi. Nabi SAW, ya, sangat suka untuk menggunakan kanan, ya, atau mendahulukan kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, dan ketika berwudu, bersuci. Ya. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan bisiwaki, ketika bersiwak. Maka ini disunnahkan bagi kita atau dianjurkan bagi kita untuk kita bersiwak dari arah mulut atau gigi yang, ya, bagian sebelah kanan, karena ini berdasarkan, ya, sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW sangat menyukai atau mendahulukan bagian-bagian kanan ketika bersisir, berwudu, bertahara, kemudian memakai sendal dan bersiwak. Kemudian yang berikutnya di antara wa min sunanil fitri fitrati. Di antara sunnah-sunnah fitrah adalah al-iktihal. Ini termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah al-iktihal. Ya, yakni memakai celak. Memakai celak mata. Ya. Wa yaktahilu fi kulli ainin witran, yaitu memakai celak pada setiap mata. Witran dalam keadaan ganjil, apakah salasan tiga kali bil ismil mutayyib, dengan ismit, memakai celak dengan ismit yang bagus, ya, dengan ismit yang bagus, ya. Kulla lailatin qabla ayyanamu, setiap malam sebelum tidur, berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW, berdasarkan ya perbuatan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ya memakai celak sebelum tidur. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya dari Ibnu Abbas. Ya, kemudian dijelaskan ya bahwasanya al-iktihal itu nu'ani. Ya, memakai celak itu ada dua maksud. Ya, ada dua jenis atau dua maksud. Yang pertama al-iktihalu litaqwiyati al-basari wal jilai gisawatil ainaini. Tujuan bersiwak yang pertama adalah untuk menguatkan pandangan, menerangkan mata, ya, membuat terangnya mata, ya, menguatkan pandangan, memberikan kekuatan pandangan mata. Hadza masru', ini adalah disyariatkan. Ya, kalau tujuan kita bersiwak adalah untuk menguatkan pandangan kita, kemudian membersihkan kotoran-kotoran dari mata, ya, maka ini adalah disyariatkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtahilu fi ainaihi la siyama idza kana bil ismit al asli. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya biasa memakai celak pada dua matanya, terlebih lagi ya celak itu terbuat dari ismit al asli, ya, dari ismit yang asli, berdasarkan perkataan Rasulullah SAW, alaikum bil ismidi, ya, hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan ismit, fa innahu yajlul basara wa yunbitul sya'ar, karena ismit itu akan menerangkan pandangan, kemudian menumbuhkan bulu mata, rambut. Hadis ini dikatakan oleh Ibn Hibban dengan sanad yang hasan, sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua, jenis kedua dari maksud kita bercelak, al-iktihalu yuqsadu bihil al-jamal wa zinatu. Ya. Bercelak dengan maksud untuk ya kecantikan dan perhiasan. Hadza fi haqqin nisa' matlubun. Ini kalau bagi wanita dituntut. Ya, disukai. Lianna hatta tajammala li zawjiha wa baina nisa'iha. Karena ya anjuran bagi wanita untuk memperbaiki, mempercantik dirinya di depan suaminya atau ya di antara teman-teman wanitanya. Amma fi haqqir rijal, adapun ya bercelak ya tujuannya untuk kegantengan atau perhiasan bagi laki-laki, fahmal nadar. Ya, di sini ada nadar, ada pembicaraan ulama. Apakah kalau laki-laki bersiwak tujuannya untuk memperindah atau memperganteng dirinya, apakah dianjurkan? Maka kalau wanita tadi dianjurkan, apalagi untuk suaminya. Tetapi kalau bagi laki-laki ada nadar, ada pembicaraan di sini. Wasaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat tawakuf ala zalika. Beliau tawakuf, tidak mengatakan dianjurkan bagi laki-laki kalau tujuannya untuk mempercantik, memperganteng diri, tidak juga melarang. Wa min huna al-aula, tetapi di sini pendapat yang lebih utama lirijal, bagi laki-laki kalau tujuannya untuk mempercantik, memperganteng dirinya atau perhiasan, ayyataba'adu amma fihi tasabbahu bin nisa. Tasabbaha bin nisa, yaitu hendaknya dia tidak melakukannya karena nanti tasabbu dengan wanita. Oleh karenanya, ya bagi laki-laki dianjurkan dia memakai siwak kalau untuk memperkuat pandangannya atau menyehatkan matanya di malam hari. Adapun di siang hari kalau dia keluar ya baru dia pakai siwak, maka ini ada pembicaraan para ulama. Syekh Utsaimin tawakuf, apakah dibolehkan bagi laki bersiwak, apa dibolehkan bagi laki-laki memakai celak ketika dia keluar rumah di siang hari ya untuk sebagai perhiasan dirinya atau tidak, maka Syekh Utsaimin tawakuf. Tetapi disebutkan di sini oleh pensyarah kitab ini Al-Anqari, beliau menyebutkan bahwasanya Yang lebih utama bagi laki-laki tidak memakai celak kalau dia keluar, ya kalau tujuannya untuk apa perhiasan. Tapi kalau tujuannya untuk mengobati mata yang sakit, maka tidak mengapa. Kenapa dilarang kalau untuk perhiasan? Karena bagi laki-laki dikhawatirkan nanti tasyabbu bin nisa, ya, menyerupai wanita. Kemudian wa min sunanil fitrah, di antara sunnah-sunnah fitrah adalah an-nazaru fil mir'ati wat-tayyibu, yaitu bercermin. Di antara sunnah-sunnah fitrah bercermin dan tayyib, ya, tayyibah, atau memakai minyak wangi. Ya, ini berdasarkan sebut telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, kama ruwiya zalika al-Imamu Ahmad. Wa aidun li fi'li sallallahu alaihi wasallam, ini juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu tatayyabu bil misik, ketika beliau suka memakai minyak wangi dengan minyak wangi misk, memperindah dirinya dengan memakai minyak wangi misik. Fa yusannu tatayyubu, maka disunnahkan kita memakai minyak wangi. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum, ya, an-nisa, diberikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian adalah wanita. Wattayyib, ya, wattayyibi, dan wattayyibu, dan minyak wangi, ya, wujilat qurratu aini fi salah, dan dijadikan penyejuk mataku, pandangan mataku dengan salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasai, dan hadis ini adalah hasan sahih, ya, hasan sahih, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan man arada alaihi raihan, ya, kharaihana fala yarudduh. Kalau seseorang diberikan minyak wangi raihan atau ditawarkan minyak wangi raihan, maka janganlah dia menolaknya. Ini berdasarkan dalil-dalil ini, maka termasuk sunnah-sunnah fitrah kita memakai minyak wangi, kemudian kita selalu memperbaiki diri kita dengan bercermin. Ya, bercermin. Kalau ada sesuatu yang bagus dari diri kita, maka kita bersyukur. Kalau ada yang tidak bagus dari diri kita, maka kita bersabar. Ya. Tapi di sini dalam bercermin ada pembicaraan tentang doa yang diucapkan ketika bercermin. Hal yusra'u indad nadri fil mar bil mir'ati qauluhu hadza du'a. Apakah disyariatkan ketika bercermin membaca doa ini? Allahumma ka Allahumma kama hassanta khalaq halki fahassin khuluki wa hurrima wajhi 'alan nar. Ya. Ada sebuah asar yang disebutkan bahwasanya kalau kita bercermin kita berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, ya, maka baguskan juga akhlakku dan peliharalah wajahku dari api neraka. Hadis ini memang ada datang, ya, datang tetapi laisa an Abi Hurairah, bukan dari Abi Hurairah, bal an Aisyah wa Ibnu Mas'ud, tetapi hadis ini datang dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud mauqufan alaihim. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan hadis yang marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita mewajibkan untuk membaca di sini, karena hadis yang mauquf saja. Kalau mengatakan boleh saja kita berdoa, karena sebagian ulama mengatakan boleh saja kita berdoa karena doa adalah dianjurkan, maka boleh kita berdoa dengan doa ini. Tetapi untuk mewajibkannya, maka ya kita butuh dalil yang marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Padahal hadisnya adalah hanya mauquf sampai di Aisyah dan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, maka hukumnya membaca doa ini tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan kalau memang ada doa-doa, karena memang dianjurkannya kita secara umum untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar Radio Raja Kendari, ya, itulah di antara sunnah-sunnah fitrah bersiwa, memakai minyak wangi, bercermin, dan lain sebagainya sebelum kita bertaharah. Kemudian disebutkan juga ba'dul ahkam al-muta'alliqati bil wudu, sebagian hukum-hukum yang berhubungan dengan wudu. Minha diantaranya at-tasmiyatu fil wudu, bidayatil wudu, ma hukmu. Ya. mengucapkan tasmiyah atau bacaan bismillah sebelum berwudu, apa hukumnya? Di sini ada khilaf di kalangan ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, anna tasmiyata wajibatun fil wudu ma'adzikri. Ya, pendapat pertama adalah pengucapan bismillah adalah wajib. Ya. Ucapan bismillah adalah wajib ketika akan berwudu, ketika ma'adzikri, ketika dia mengingatnya. Maksudnya di sini ketika dia mengingatnya, ya, maka wajib dia berwudu. Tidak boleh dia meninggalkan wudu tersebut ketika dia mengingatnya. Adapun orang yang lupa, maka tidak membatalkan wudunya atau tidak berdosa baginya ketika dia lupa. Ini pendapat pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la salata liman la wudu'a lah. Ya, marfu berarti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a liman lam yuzkar ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, ya, atasnya. Ya, jadi tidak ada wudu, la wudu'a, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Ya. Kemudian disebutkan pendapat yang kedua, anna tasmiyata fil wudu mustahabbah. Sesungguhnya bacaan bismillah pada wudu itu adalah mustahabbah. Cuma sunnah hukumnya, bukan wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ahlul ilmi. Ya, ya, kebanyakan dari ahlul ilmi berpendapat demikian. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, padahal Ibnu Qudamah adalah orang yang bermazhab Hambali. Beliau memilih pendapat jumhur, ya, bahwasanya berwudu apa membaca bismillah sebelum berwudu adalah hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya adalah mustahabah sunnah. Mereka berdalil, ya, dengan sebuah dalil, anna aksaral ladzina wasafu, sesungguhnya orang-orang yang mensifatkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaskuruh at-tasmiyah. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang wudu Nabi tidak menyebutkan tasmiyah. Tidak menyebutkan tasmiyah, langsung mencuci tangan, ya, kemudian berkumur dan beristinsak, ya, tidak didahului bismillah. Jadi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi, ya, yang hadis itu dalam matannya tidak disebutkan bismillah, ya. Law kanat wajibatun, kalau seandainya bismillah ini adalah wajib, maka ya tentunya para perawi ya tidak meninggalkan untuk menyebutkannya hadis tersebut, ya. Hadis tersebut ini di antara dalil-dalil yang menunjukkannya, ya, seperti disebutkan sebuah dalil, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada seorang Arab Badui, tawaddu kama amarakallah, berwudulah sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, tidak disebutkan bahwasanya diawali dengan bismillah. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah disebutkan, ya, ketika Allah menyebutkan tentang disyariatkannya berwudu, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, wahai orang yang beriman, kalau kamu hendak salat maka cucilah mukamu. Ya, kalau seandainya itu bacaan bismillah adalah wajib, maka tentunya disebutkan di sini, ya. Karena beberapa riwayat dari hadis tentang periwayatan sifat wudu Nabi tidak disebutkan bacaan bismillah, hanya dalam hadis ini, maka mereka berpendapat bahwasanya hukum membaca bismillah adalah sunnah, bukanlah wajib. Dan pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan, ya, hukumnya adalah sunnah adalah pendapat yang rajih, wallahu alam. Ya, bagaimana, ya, kita menjawab dengan hadis, ya, hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama adalah wajib berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu, tidak ada wudu, ya, bagi orang yang tidak mengucapkan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya bahwasanya hadis tentang la wudu liman lam yuzkir ismallahu alaihi, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa qala anhu ashabul qausani, ya, pendapat yang mengatakan bahwasannya itu adalah sunnah, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis doib. Hadis ini adalah hadis doib, annahu la yaqwi alal qawli bil wujub, yang tidak bisa menguatkan ya bahwasanya wajibnya ya wajibnya membaca bismillah tersebut. Ternyata dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan wajib adalah hadis yang tidak ya sahih la las law wala sabata. Kalaupun seandainya hadis itu sahih ya secara mungkin secara sanad sahih, maka mahmul dibawa kepada pemahaman istihbab ya, atau dibawa kepada larangan ya atau peniadaan kesempurnaan, atau kita mengatakan bahwasanya ya kita bisa mengartikan la wudu, tidak sempurna wudu kalau tidak membaca bismillah ya. Jadi kalau pertama hadis ini adalah hadis dhaif ya, disebutkan oleh pendapat jumhur. Yang kedua, kalau memang sahih maka dibawa pemahamannya bukan penapian secara penapian secara sihah kesahihan, tetapi penapian secara ikmal. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca ya bismillah. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah juga dalam sebuah pendapat beliau mengatakan la yusbitu fi hadzal bab sayun ay bab tasmiyati bil wudu, ya tidak ada hadis yang sahih di dalam bab yang mengatakan ya wajibnya membaca bismillah ketika berwudu ya, ketika berwudu. Jadi pendapat yang rajih di antara dua pendapat ulama adalah istihbab, disunnahkan ya, bukanlah wajib. Berkata Imam Nawawi rahimahullah aidon asanidu hasil ahadisi ya, asanidu hasil ahadisi kulliha dhaifatun ya, sanad-sanad dari hadis tentang membaca bismillah apa bismillah tadi ketika berwudu ya semuanya adalah dhaif ya, dhaif ya. Adapun ada yang dijadikan sandaran dalil oleh pendapat pertama adalah dhaif. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu bismillah, berwudulah kamu dengan bacaan bismillah, maka maksudnya adalah dianjurkan atau sunnah hukumnya kita membaca bismillah ketika kita hendak berwudu. Ini adalah pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Kemudian ma hukmul tasmiyatu fil ghasli wa tayammum, bagaimana hukum membaca bismillah pada mandi dan tayammum ya. Sebagian fuqaha berkata anna tasmiyata, membaca bismillah masru'atun, disyariatkan indal ghusli, ketika mandi wajib dan ketika tayammum mabniyatun ya ya, ini berdasarkan ya apa disyariatkan ya, maksudnya apakah wajib atau juga sunnah, yang jelas disyariatkan ya, disyariatkannya apakah wajib atau sunnah ya, sesuai dengan pendapat tadi. Kalau ulama berpendapat bahwasanya wajib hukumnya, maka wajib juga hukumnya kita membaca tayammum bismillah ketika kita tayammum dan mandi wajib. Kalau mengatakan sunnah hukumnya dan ini pendapat yang rajih, maka sunnah juga hukumnya kita membaca bismillah atau ketika kita mandi atau ketika kita bertayammum. Jadi demikian. Akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan membaca bismillah ketika berwudu, ketika tayammum atau ketika mandi. Kenapa? Karena dalil yang digunakan membaca tasmiyah ketika berwudu atau ketika tayammum atau mandi itu adalah qiyas. Ya, tidak ada dalil secara khusus bahwasanya kalau kamu hendak mandi maka bacalah bismillah, kalau kamu hendak tayammum maka bacalah bismillah. Tidak ada dalil khusus demikian. Hanya dalil qiyas. Qiyas kepada anjuran untuk membaca bismillah ketika berwudu. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya qiyas fil ibadah gaira sahih. Qiyas dalam ibadah itu tidak sahih. Ibadah itu harus dibangun dengan dalil. Ya, dengan Quran dan sunnah. Kalau hanya qiyas, maka qiyas dalam ibadah adalah tidak sahih. Ala kulli hal, ya. Ada afu manakulu yang paling ringan. Ya, kita mengatakan ya, sebagaimana kita mengatakan tasmiyatu fihima, membaca bismillah pada tayammum atau mandi wajib adalah mustahabbatun, disunnahkan ya, disunnahkan karena li'annal bada'a bi zikrillah lasaqqa, karena memulai dengan mengucapkan bismillah dalam ibadah tidak ragu lagi atammu wa akmalu, akan menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. wallahu a'lam bisawab. Jadi ya hukumnya ya kita ambil kesimpulan tayammum ya dan tayammum dan mandi wajib, maka juga mustahabbah hukumnya kita membaca bismillah. Meskipun dalil secara sahih dari Quran dan Sunnah tidak ada, tapi ada ulama mengatakan dikiaskan kepada wudu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dalam ibadah tidak boleh ada kias kecuali ada dibangun di atas dalil ya dari Quran dan Sunnah, ada dalilnya atau ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya menyempurnakan ibadah itu dengan memulai dengan bacaan-bacaan bismillah secara umum, maka pendapat yang paling ya bisa mendekati kebenaran yang kita pilih, paling sedikit kita mengatakan bahwasanya sunnah hukumnya kita membaca bismillah ketika kita bertayamun atau kita gusul mandi wajib. Kemudian pembahasan lagi di sini adalah min sunanil fitrah, di antara sunnah-sunnah fitrah adalah al-khitan, yaitu berkhitan. Apa itu khitan? Ibaratun an ahsil jaldati allati foka hasyafati fi dzikri, yaitu suatu ungkapan dari mengambil kulit ujung zakar. Mengambil kulit ujung zakar ya bagi laki-laki, karena ya membiarkan kulit tersebut itu akan daruru alal insan, membuat kemudaratan bagi manusia ya, membuat kemudaratan, menjadikan mudarat bagi seseorang min haitsu taharati, dari segi taharanya ya, maka disyariatkan ya untuk khitan ya, khitan karena ya kalau tidak dikhitan ya ada ya najis-najis yang keluar dari zakar tersebut yang masih tersimpan atau sisa-sisa yang tersimpan di belakang kulit zakar tersebut. Maka dari hal ini untuk tahara, untuk lebih sempurnanya tahara kita ya, disunnahkan bagi kita atau dianjurkan bagi kita untuk disyariatkan bagi kita untuk melakukan khitan, dan ini termasuk sunnah-sunnah al-fitr. Kemudian dalam masalah khitan ini ada tiga pendapat ulama. Ya, hukumnya ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajibun fi haqqil rijal wa fi haqqin nisa. Wajib bagi laki-laki dan wanita. Ma lam yakhfa ala nafsi, selagi tidak ditakutkan pada dirinya. Jadi ada mereka mensyaratkan. Pendapat yang pertama wajib bagi laki-laki dan wanita selama tidak dikhawatirkan pada dirinya ketika mereka berkhitan. Ini berdasarkan dalil ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza iltakal al khitanati khitanani wajabal al guslu." Ketika ketika bertemu dua khitan ya, suami dan istri ya melakukan hubungan ya sebagai suami istri, maka wajib untuk mandi. Kata Rasulullah SAW, "Iltaka al khitanani." Ya, bertemunya dua khitan. Khitan dari laki-laki dan khitan dari perempuan bertemu, maka wajib mandi. Berdasarkan di sini, maka sebagian ulama mengatakan wajib bagi laki-laki dan bagi wanita untuk melakukan khitan. Ya, melakukan khitan. Ini pendapat pertama. Pendapat ini didukung oleh beberapa riwayat, diantaranya disebutkan telah sabit bahwasanya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhtatana, beliau berkhitan ba'da samanina min umrihi, setelah umurnya 80 tahun beliau berkhitan. Hadis ini muttafaqun alaih. Nabi Ibrahim berkhitan ketika umur beliau ya 80 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun umur tua ya beliau tetap berkhitan, yang menunjukkan sunnah-sunnah fitrah yang menunjukkan bahwasanya wajibnya berkhitan ya pada yang demikian ini. Kemudian juga diantara dalil yang menguatkan mereka adalah orang yang berkhitan itu kasful aurah, dia pasti terbuka auratnya karena mau dilakukan operasi khitan, terbuka auratnya. Terbuka aurat adalah haram ya. Kalaulah bukan karena perkara wajib, maka tidak boleh ya, tidak boleh membuka aurat. Tidak boleh membuka aurat. Ini di antaranya dalil mereka. Ya, berarti membuka aurat adalah haram. Tetapi karena perkara wajib, kalau cuma sunnah saja, ya tetap kita dahulukan yang haram daripada kita mengambil sunnah. Maka diantaranya menunjukkan bahwasanya ini juga menunjukkan bahwasanya wajib untuk melakukan khitan. Ya. Kemudian juga disebutkan karena ikhtatan berkhitan itu muta'allaqun bitaharah, berhubungan dengan taharah ya bagi laki-laki. Oleh karenanya syarat dari taharah itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat salat. Ya, maka wajib ya baginya untuk ya karena khitan itu termasuk bagian dari taharah, maka wajib baginya untuk melakukan khitan karena khitan taharah itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat daripada salat. Pendapat yang kedua adalah wajib bagi laki-laki dunan nisa, tapi bagi wanita tidak wajib. Ya. Wajib bagi laki-laki fi haqqir rijal walakinnahu makramatun fi haqqin nisa, akan tetapi dianjurkan bagi wanita. Kalau laki-laki diwajibkan, ini pendapat kedua. Kalau perempuan mukramatun, sebagai kemuliaan baginya, pemulihan baginya, maka dianjurkan baginya untuk melakukan khitan. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan juga dipilih oleh As-Samahatu Syekh Al-Walid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin memilih pendapat bahasanya khitan itu wajib bagi laki-laki, disunnahkan ya dianjurkan bagi wanita, ya bagi wanita. Ya. Kenapa demikian? Kenapa berbeda antara laki-laki dan wanita? Di antara alasan mereka adalah kalau bagi laki-laki di khitan itu masalahnya kembali kepada syarat dari syarat-syarat salat. Karena khitan itu termasuk sunnah fitrah untuk mensucikan, ya, untuk membersihkan taharah baginya. Maka ya biasanya kalau laki-laki yang tidak di khitan, kalau habis kencing atau keluar mazi ya atau wadi masih tersisa atau masih ada baki ya, sesuatu yang tersisa di ujung zakarnya karena ada kulit yang melengket di kulit tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagi laki-laki wajib baginya untuk berkhitan karena persoalannya masalah tohara. Kalau bagi wanita ya tidak ada yang menghalanginya, maka di sini tidak wajib bagi wanita, hanya dianjurkan bagi wanita. Kemudian pendapat yang ketiga, annal khitana khitani sunnatun. Ya, khitan itu sunnah baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Dalil mereka bahwasanya khamsul minal fitrah, disebutkan oleh Rasulullah SAW ada lima perkara fitrah, di antaranya al-khitan. Ya, namanya perkara fitrah itu adalah ya tidak ada yang wajib. Ya, sunnah hukumnya seperti takzimul asfar. Ya, khaitan al-istidad, taksimul asfar, wa natul ibati, wa kasusarib. Ya, lima dari perkara fitrah. Yang pertama adalah khaitan, yang kedua adalah mencukur rambut di tempat-tempat kemaluan, yang ketiga adalah memotong kuku, yang keempat adalah mencabut bulu ketiak, yang kelima adalah mencukur kumis. Ini fitrah-fitrah semua disebutkan, semuanya hukumnya sunnah. Maka pendapat yang ketiga ini, pendapat mengatakan khitan itu adalah hukumnya sunnah. Karena dia masuk dalam lima dari bagian fitrah. Sementara fitrah-fitrah yang disebutkan lalu Rasulullah SAW adalah semuanya sunnah. Maka ini adalah pendapat ketiga. Tetapi pendapat yang roji, ya sebagaimana disebutkan adalah pendapat yang kedua, ya pendapat yang mengatakan bahwasanya ya khitan itu adalah wajib bagi laki-laki, mukramatun, mulia atau dianjurkan atau disunnahkan bagi wanita, ya bagi wanita, ya. Kemudian ada pembahasan di sini tadi, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya wajib ya kalau tidak membahayakan, ya, membahayakan atau dikhawatirkan. Jadi ini disebutkan ya Lajna Daima ya pernah menyebutkan bahwasanya iza sakka, ya di Lajna Daima termasuk mereka berpendapat bahwasanya wajib bagi laki-laki bukan wanita, ya dunan nisa. Ini termasuk Lajna Daima berpendapat bahwasanya wajib laki-laki, wanita hanya dianjurkan saja. Akan tetapi Lajna Daima dalam memberikan isyarat bahwasanya kalau seandainya sakka menyusahkan baginya seorang yang khitan, ya Misalkan dia baru masuk Islam likibari seni, ya, dia baru masuk Islam dalam keadaan dia sudah umur, ya sudah umur 60-an, ya atau 80-an, dia baru masuk Islam, maka sakata anhu, ya maka terputuslah baginya syariat khitan, ya kenapa? Karena kita tidak membani orang yang sudah tua di khitan rifkan, ya karena agama ini adalah rifkan, lembut, ya untuk berbuat lembut kepadanya, wahasyatan, dan kita khawatir ayakuna zalika sabab fi adami duhulil Islam, ya kita khawatir jangan sampai disebabkan karena syariat hitam ini, syariat khitan ini, ya menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam Islam, ya mungkin ada orang yang akan masuk Islam umur-umur 60 atau 80 tahun, ya atau sudah 50 tahun, tetapi dikatakan kalau kau masuk Islam kamu akan dikhitan, ya mungkin ya disebabkan karena ini dia agak sak hatinya, khawatir, ya apa dia agak sak di hatinya tentang syariat ini, maka dalam keadaan demikian ini, ya tidak kita bebani dia, kita tidak Islam tidak membebankan dia untuk melakukan khitan karena sakkah, ada sesuatu kesusahan bagi dirinya, padahal Islam itu adalah agama yang rahmat. Ini kenapa demikian? Ini berdasarkan qauli al-Hasan, berkata al-Hasan, ya al-Hasan, ya yang dimaksud adalah Hasan cucunya Rasulullah SAW. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu al-Habasyah war-Rumi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang di sisinya, orang-orang Romawi dan orang-orang orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia masuk Islam. Falam yufattis ahaduhum ahadan minhum. Rasulullah SAW tidak memeriksa atau menyelidiki apakah kamu sudah hitan atau tidak. Banyak orang-orang ya dulu di zaman Rasulullah SAW ya masuk Islam dalam keadaan umur-umur mereka sudah tua dan sak bagi mereka untuk berhitan. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan apakah kamu sudah hitan atau tidak. Ya, tidak di taftis, tidak diperiksa atau tidak diselidiki mereka. Kemudian wa minhu na atasaddudu fil hitan liman aslama hadisan ya ghaira warin. Oleh karenanya menyuruh atau membebankan untuk khitan bagi orang yang baru masuk Islam hadisan ya ghaira warin, ghaira warin. Apa? Baru masuk Islam hadisan, ya maksudnya baru pertama atau hadisnya adalah tidaklah warid, tidak ada ya, tidak tidak sabit. Ya anjuran untuk berkhitan bagi orang yang masuk Islam itu hadisnya tidaklah sabit. Oleh karenanya yang lebih utama kita senantiasa memberikan anjuran orang-orang untuk masuk ke dalam Islam, kemudian setelah itu kita memberikan bagi mereka hukum-hukum Islam dan adab-adab Islam dan akhlak-akhlak Islam. Kemudian kalau dia ingin melakukannya khitan tersebut meskipun sudah tua umurnya, ya dia ingin melakukannya, ya, maka hal ini tanpa dipaksa, ya tanpa dipaksa dia ingin sendiri melakukannya, maka ini adalah hal yang dianjurkan falyakun, maka hendaklah dia melakukannya. Ya, yang jelas bahasanya kalau orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan-kalangan orang yang sudah tua umurnya, maka kita hanya ya sampaikan kepada mereka bahwasanya dalam Islam ada adab-adab, ada sunnah-sunnah fitrah. Ya kalau mereka dengan sadar sendiri ingin melakukannya maka itu lebih baik. Tapi untuk memaksa mereka, kamu harus khitan. Kalau tidak khitan, tidak akan diterima salatmu dan lain sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang memberatkannya. Maka kita cuma memberikan pengarahan kepadanya bahwasanya adab-adab Islam demikian ini. Khawatir kalau kita tidak khitan nanti masih ada sesuatu najis yang tahara kita tidak sempurna. Maka kalau dengan sendirinya tanpa ada penekanan baginya dia ingin melakukan khitan, maka ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Maksudnya sesuatu yang sangat dibolehkan. Fal yakun, hendaklah dia melakukannya. Oleh karenanya tidak boleh kita memaksa. Kemudian ada perkataan penulis, wa filu zamanus sagir abdul. Melakukan khitan pada waktu masih kecil itu lebih abdul. Ya. Maksudnya tidak ragu lagi bahwa inna sagir, sesungguhnya anak yang kecil ketika dia dikhitan, ya dalam masih kecil itu aula lebih utama daripada orang yang khitan kalau sudah besar. Jadi anak yang masih kecil itu ya lebih afdol, lebih utama untuk dihitan daripada anak yang sudah besar. Kenapa? Ini diantar tujuan dafan lil azza, untuk ya menghilangkan rasa sakit. Ya, karena kalau sudah besar itu terasa sakit bagi orang yang berhitan daripada anak yang masih kecil. Ya. Akan tetapi ya ini tidak ragu lagi bahwasanya anak yang kecil atau pada samanul sagai asgar, pada waktu-waktu kecil, masa-masa kecil itu lebih afdal untuk dihitan. Hanya saja ada permasalahan di sini, masalah hukum menghitan fil yaumis sabi. Hukum menghitan, menyunat anak pada hari ketujuh. Ini ada pembahasannya para ulama di kalangan para ulama di sini. Ya, sebagian kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok mereka membatasi hitan itu hari ketujuh. Ya. Ini diantaranya yang dipilih oleh mazhab Imam Ahmad. Ya, adapun mazhab Imam Ahmad ada dua pendapat. Ya, bagaimana hukumnya berkhitan di hari ketujuh? Pendapat yang pertama, yakrahul fil yaumis sabi. Makruh hukumnya melakukan khitan di hari ketujuh. Li'annahu min amalil Yahudi, fayakrahu tasabbuhu bihim. Dalilnya bahwasanya orang-orang Yahudi selalu berkhitan pada hari ketujuh. Menghitan anaknya pada hari ketujuh, maka dimakruhkan untuk kita tasabbuh kepada mereka. Ini salah satu pendapat. Ya, kalau pendapat dari mazhab Hanabilah. Ya. Ya, karena kita dilarang untuk bertasabbuh kepada orang Yahudi. Pendapat yang kedua, la yakrah, tidaklah dimakruhkan ya untuk berkhitan di hari ketujuh. Kenapa? Di antara dalilnya, lianna Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim alaihissalam khatana Ishak alaihissalam fil yaumis sabi. Beliau mengkhitan anaknya Ishak pada hari ketujuh. Qala makhul min al-fuqa, al-makhul, makhulun seorang ulama dari fuqa dari kalangan ulama, dia berkata, ya ini perkataan makhul, ya bahwasanya Nabi Ibrahim mengkhitan Ishak pada hari ketujuh. Oleh karenanya sebagian ahli ilmi mengatakan, ya ada yang mengatakan sunnah, tidak dimakruhkan, bahkan sunnah mengkhitan di hari ketujuh. Ya, karena Ishak ya dan Ismail dikhitan pada hari ketujuh. Tetapi yang sahih, pendapat yang sahih, ya ada yang mengatakan makruh dikhitan hari ketujuh, ada yang mengatakan tidak makruh bahkan sunnah dikhitan hari ketujuh. Tapi pendapat yang sahih, annahu la yakrahu, tidak makruh hukumnya. Ya, tidaklah makruh hukumnya berkhitan atau menghitan anak pada hari ketujuh. Li'annahu nukili an Fatimah, karena dinukil dari Fatimah, annaha khatanat al-Hasan wal Husain fil yaumis sabi. Fatimah ya mengkhitan anaknya Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW, di hari ketujuhnya. Ya, jadi dari dua pendapat ulama ini, dan ini adalah pendapat yang rajih bahwasanya tidak makruh berkhitan di hari ketujuh, ya. Ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, faedah pertama, ya, melakukan khitan di masa kecil itu lebih afdal. Ya, fi'lul khitani zamanus saghir aula wa afdal. Melakukan khitan di masa kecil, di masa anak-anak itu lebih utama dan lebih afdal. Yang kedua faedahnya, annahu yaf'alu fil yaumis sabi. Kalau dia akan melakukan khitan di hari ketujuh, intayassara zalika, kalau mudah. Maksudnya boleh baginya untuk melakukan khitan di hari ketujuh kalau ini tayazzara zalika, memudahkan baginya untuk khitan di hari ketujuh. Karena disebutkan rawi Ibnu Munzir wa ghairihi min ahli ilmi, Ibnu Munzir meriwayatkan dan selainnya dari ahli ilmi, annahu laisa fil ihtinani waqti muhaddada. Sesungguhnya tidak ada batas waktu untuk berkhitan. Ya, laisa fihi nahyi yusbitu wala liwaktihi. Tidak ada larangannya berkhitan di hari tertentu atau menunjukkan khitan di batas hari tertentu. Ya, tidak ada larangan, tidak ada anjurannya, tidak juga larangannya. Tidak ada anjuran, tidak ada larangannya ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya harus di hari ketujuh atau dianjurkan hari ketujuh, tidak ada larangannya. Jadi kembali kepada ya hajah. Kembali kepada hajah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, lam asma' fihi syai'an tsabitan. Saya tidak pernah mendengar hadis Nabi atau riwayat dari Nabi bahwasanya ada batas waktu tertentu untuk menghitan anak. Jadi dikembalikan izan al-amru walillahilham. Oleh karenanya perkaranya, semoga segala puji bagi Allah, sah. Ya, perkaranya adalah lapang bagi kita. Kalau kita merasa yasurru, ya, lapang atau kita senang untuk menghitan anak kita dari ketujuh, fala ba'asah. Kita lapang atau kita ingin menghitan anak kita dari ketujuh, fala ba'asah. Tidak mengapa. Ya. Wa man qaddamahu aw akharu ba'dal yawmi sabi' fala harja. Kalau ingin juga menghitan anaknya sebelum hari ketujuh atau sesudah hari ketujuh, fala haraja, maka tidak mengapa. Akan tetapi, ya, dikembalikan kepada mana yang aisar al-mumakkin, mana yang lebih memudahkan, lebih memungkinkan, la yadurru, tidak memudahkan, wa la yasukku, tidak juga membuat sak al-hazal ibni kepada anak tersebut, maka itulah yang lebih afdol. Yang jelas, yang afdol itu adalah pada masa kecil, tidak terbatas apakah hari ketujuh atau di luar hari ketujuh, sebelum atau sesudah hari ketujuh. Yang selalu diperhatikan apakah lebih muda, lebih memungkinkan, dan tidak mudaratkan, tidak menyakiti, maka itulah yang lebih afdol. Jadi kalau umpamanya ada orang tua kita atau kakeknya ya sangat menyayangkan jangan dikhitan pada hari ketujuh, maka untuk dalam rangka jamul kalimah, ya kita orang tua, ya kita juga melihat bahwasanya kakeknya sebagai sesuatu yang pertimbangannya, maka lebih bagus kita tidak menghitan di hari ketujuh. Tetapi kalau kakeknya juga mengiyakan, tidak memasalahkan, maka dan mudah baginya kita menghitan di hari ketujuh, lah basah. Oleh karenanya tidak ada tidak ada yang mengatakan sunnah di hari ketujuh. Yang jelas bahwasanya ya di hari ketujuh boleh, di selain hari ketujuh boleh. Ini khususnya dalam masalah khitan. Dan permasalahan ini, permasalahan tentang sunnah-sunnah fitrah ini kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, selanjutnya kita kembali ke moderator dulu. Ya, ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Ramli bin Hayya Hafizullah dari materi pembahasan kita di kitab Rodul Murbi di kesempatan sore hari ini. Baiklah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendaraan, kami membuka sesi tanya jawab. 0822-9298-6295 dapat Anda gunakan untuk bertanya kepada narasumber kita. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita di 08-13-424 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah menggosok gigi dengan menggunakan odol disamakan dengan siwak? Yaitu boleh juga kita menggosok gigi saat berpuasa di siang hari. Karena saya pernah membaca ada artikel yang mengatakan untuk odol itu beda dengan siwak karena dia mengandung unsur-unsur yang dapat menguatkan tenggorokan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, tentunya kita kiaskan boleh siwak ya, karena dalam dalil ada siwak ya. Adapun odol tidak ada dalilnya yang menunjukkan tersebut, tetapi bolehkah kita mengkiaskan atau samakah hukumnya siwak dengan menggunakan odol? Maka disebutkan tadi bahwasanya siwak itu adalah matharatun li fahmi mardatun li rabbi. Siwak itu disebutkan mensucikan mulut, kemudian mengharapkan ridho Allah SWT atau keridhaan Allah SWT. Kalau odol, ya mungkin hanya mensucikan mulut saja, tetapi keridhaan Allah SWT belum pasti ada keridhaan Allah padanya. Jadi tentunya menggunakan siwak itu lebih utama daripada menggunakan odol. Kecuali kita tidak memiliki siwak atau tidak memiliki persiwan siwak, maka dalam hal ini kita berpindah kepada yang kedua, yaitu odol. Jadi kalau ditanyakan apakah sama hukumnya, ya walau alam, yang jelas kalau siwak ada dalilnya. Ya, kalau odol, ya hanya saja dia membersihkan mulut, tetapi entah apakah dia bisa menjadikan keridhaan Allah atau masuk dalam keridhaan Allah juga, walau alam bisab. Jadi kalau dalam hal ini tentunya tidak sama siwak dengan odol. Hanya saja kalau tidak bisa odol atau tidak bisa, kita tidak memiliki siwak, maka kita ganti dengan menggunakan odol. Kemudian ada juga pembahasan tentang sebagian orang, ya. Mengatakan bahwasanya bersiwak itu dengan ibu jari, dengan jari-jari. Ya, bolehkah kita bersiul dengan jari-jari? Karena kita bisa melihat orang ketika dia berwudu, dia gosokkan jari-jari. Apakah sama juga ini mencocoki sunnah? Ya, menggantikan ibu jari dengan siwak. Sebagian mazhab berpendapat bahwasanya tidaklah mencocoki sunnah atau tidaklah mencukupi sunnah ibu jari menggantikan siwak karena tidak ada datang dalam syariat. Sebagian juga mengatakan bahwasanya bikaril inka, ya, kalau tujuannya untuk membersihkan mulut dengan memakai jari, maka dia juga mencocoki sunnah atau menyesuaikan dengan sunnah karena diantara tujuan daripada bersiwak adalah membersihkan mulut. Ala kulli hal, bahwasanya tentunya siwak itu lebih bersih daripada ibu jari. Siwak itu lebih diridhoi oleh Allah SWT daripada menggunakan odol. Allah alam bisawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat beberapa pertanyaan walaupun ini di luar tema ya. Kita angkat dari 0852-560064 dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya bertanya, saya pernah membaca postingan di Facebook tentang dahi yang hitam. Katanya hal itu tidak disukai oleh Rasulullah, bahkan ada hadisnya. Mohon maaf tentang hal ini Ustaz, mohon ada penjelasannya benar atau tidak. Katanya Nabi tidak menyukai dahi yang hitam. Ya, Allah bisawab tentang masalah ini. Saya juga belum pernah membaca keterangan tentang masalah ini. Cuma saja bahwasanya kalau dahi yang hitam tersebut disebabkan karena asar sujud, bekas-bekas sujud yang memang dia tidak sengaja untuk menghitamkan dahinya, tetapi karena orang tersebut sering sujud kemudian min kibalillah dari Allah SWT yang mentakdirkan menjadi hitam dahinya, maka yang demikian ini tidak mengapa, tidak mengapa. Tetapi kalau sengaja dia untuk menghitamkan dahinya ketika dia sujud, dia gesek-gesekkan dahinya di tempat sujud agar dilihat atau kelihatan atau nampak baginya dia adalah orang yang suka sujud, maka yang demikian ini tercela. Wallahu a'lam bishawab, tergantung daripada keadaan kita. Kalau hitamnya itu minki balillah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya karena lamanya sujudnya, maka tidak mengapa. Dan ini kita harus jaga selalu bahwasanya bukan kita berbangga dengan hitamnya dahi kita. Ya, tapi karena memang sudah demikian keadaannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau tadinya dia sengaja untuk menggosok-gosokkan dahinya supaya dianggap hitam, dilihat manusia bahwasanya orang selalu banyak sujudnya, maka ini adalah perbuatan yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui telepon yang masuk di kesempatan kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ke saya ingin tanyakan ini terkait dengan salat. Nah, ini masalah salam. Nah, karena salam ini kita ketahui bahwa dia adalah masuk rukun, maka kita benar-benar harus mencontoh, benar-benar kita harus mencontoh sifat salat atau sifat salamnya Rasulullah SAW. Karena mengatakan selalu kamara itu munsalli. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimanakah kaifiat sebenarnya tentang salam ini? Nah, apakah ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil ke kanan atau sementara kepala sedang lurus selesai salam baru menoleh ke kanan atau ke kiri? Nah, ada juga yang begitu Pak, sementara salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menggerakkan kepala ke samping, ke kanan atau ke kiri. Nah, ini yang saya ingin pertanyakan ini, apakah bagaimana kaifiat yang sebenarnya, apakah sementara lurus kepala kemudian setelah itu baru balik ke kanan atau sambil berjalan salam ini kemudian sementara balik juga. Kemudian yang kedua mengenai salamnya makmum. Nah, apakah menunggu selesainya imam salam ke kanan dan ke kiri baru makmum juga ikut salam? Atau sementara imam ke kanan kemudian kita ke kanan atau dan kemudian imam ke kiri baru juga kita ke kiri? Nah, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Latif yang ada di daerah kota. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang masalah salam, bagaimana kaifiatnya. Yang jelas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya salat itu tahrimuhu bitakbir. Ya, salat itu adalah dimulai dengan takbir, wa tahliluhu bissalam. Kemudian diakhiri dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Bagaimana salam tersebut? Ya, kaifiatnya. Salam itu yang dinilai rukunnya, karena salam itu termasuk rukun salat, yang dinilai rukunnya adalah ucapan salamnya, assalamualaikum. Adapun iltifatnya, baliknya ke kanan atau baliknya ke kiri, itu adalah perkara yang sunnah saja. Jadi yang dilihat adalah meskipun dia melakukan salam, dia tidak balik ke kiri atau ke kanan, maka sudah sah ya salamnya, karena yang menjadi rukun adalah ucapan salamnya. Sama dengan takbir. Ya, takbiratul ikhram, yang menjadi rukunnya adalah ucapan takbirnya. Adapun dia mengangkat tangan atau meluruskan tangannya, itu adalah masalah yang berhubungan dengan sunnah. Sama dengan salam. Kalau dia telah mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, maka ya, sudah cukup baginya untuk melaksanakan rukunnya. Cuma, sebagaimana sifat salat Nabi, beliau ketika mengucapkan salam, ya beriringan dengan mengarahkan pandangannya ke kanan, kemudian juga mengarahkan pandangannya ke kiri. Jadi ini berkaitan dengan salam. Yang penting dia sudah mengucapkan salam. Ya, apakah dia salam dulu kemudian baru ke kanan, menghadap ke kanan, atau bersamaan dengan demikian, ini adalah boleh-boleh saja. Sama dengan takbir. Ya, takbir ada yang dibolehkan, boleh baginya ketika takbir bersama dengan mengangkat tangan. Boleh juga takbir dulu baru mengangkat tangan. Boleh juga mengangkat tangan dulu baru takbir. Yang dilihat adalah ucapannya. Jadi semuanya adalah dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, dahulu perkataan salamnya, kemudian baru balik atau bersamaan atau membalik dulu kemudian baru salamnya. Jadi persoalannya di sini adalah luas, ya. Yang dilihat adalah ketika ucapan salamnya tersebut, yang pertama salam ke kanan, maka itu berarti sudah selesai dia ya melaksanakan salat. Dia sudah tutupi salatnya dengan ucapan salam ya ke kanan. Ya, kemudian disunnahkan juga baginya menyempurnakan dengan ucapan salam ke kiri, kemudian membalik ke kiri. Kemudian pertanyaan kedua, bagi jamaah, apakah dia bersamaan ucapan salamnya imam dengan dia membalik ke kanan? Maka yang disunnahkan bagi makmum adalah mengikuti imam. Ya, mengikuti imam, tidak boleh bersamaan dengan imam dan tidak boleh juga mendahului ya, imam. Oleh karenanya, ya, innamal imam ju'ilal imam li'utamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan atau diangkat untuk diikuti. Karenanya, ya nanti imam selesai salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, baru kita juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan apa boleh bagi kita untuk bersamaan ucapan salamnya makmun dengan menghadap ke kanan, boleh juga ya salam dulu baru menghadap ke kanan. Jadi yang paling afdol, yang paling dianjurkan kepada kita adalah kita mengucapkan salam makmun setelah imam selesai mengucapkan salamnya, baru kita juga mengucapkan salam tersebut. Ya, sama juga imam kalau dia sujud, sempurna sujudnya, baru kita ya menggerakkan badan kita dari berdiri melakukan sujud. Kalau imam sudah i'tidal, bangkit, sudah berdiri, baru kita menggerakkan punggung kita untuk bangkit juga dari ruku. Ini kesempurnaan kita dalam menjadi makmum dalam salat berjamaah. Selesai imam melakukan kegiatan atau ucapan, baru kita mulai bergerak melakukannya. Wallahu alam bisawab. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz dari 0853-9632 dan seterusnya. Pertanyaan juga di luar tema gini, yaitu afwan Ustaz, apakah boleh ketika kita diundang akikah kita memberikan amplop yang isinya uang untuk akikah tersebut? Jazakumullah khairan. Iya. Memberikan hadiah kepada orang yang kepada sesama muslim secara asal adalah dianjurkan, ya, dianjurkan baginya memberikan hadiah. Mungkin dia hanya mendapatkan satu momen atau suatu tempat atau kesempatan untuk memberikan hadiah pada waktu akikahnya, maka ya boleh-boleh saja hukumnya memberikan hadiah. Cuma kalau harus ditekankan atau harus menjadi kewajiban ya, atau sesuatu yang diwajibkan atau tidak abdul mendatangi akikah kalau tidak membawa amplop, maka ini adalah perkara yang perlu ada nadar di dalamnya. Ya, ada penelitian dalamnya. Jadi secara asal boleh bagi kita untuk memberikan hadiah, apalagi itu menjadi sudah adat kebiasaan yang tidak ada juga larangannya kita memberikan hadiah ketika demikian ini. Tetapi nanti sekali-sekali juga ya kita tidak memberikan hadiah supaya tidak dijadikan sebagai sesuatu kewajiban nanti atau anjuran bagi kita nanti tidak abdul atau tidak berdosa kalau tidak memberikan hadiah ketika acara-acara demikian, maka inilah yang dikhawatirkan. Ya, jadi karenanya ya hukumnya ya secara asal adalah boleh, bahkan biasanya terkadang dianjurkan dalam satu keadaan, terkadang juga dimakruhkan dalam satu keadaan. Dianjurkan kalau untuk memberikan taklif menjinakkan hati kita sesama kaum muslimin, atau memberikan hadiah itu termasuk tahaba, saling mencintai, kata Rasulullah SAW, bagaimana kita mencintainya, saling memberikan hadiah. Tetapi dalam keadaan tertentu biasanya juga dimakruhkan, kalau sudah menjadi sesuatu yang diharuskan untuk memberikan hadiah, maka ini adalah tempat-tempat yang dimakruhkan. Oleh karenanya masalah ini adalah masalah yang lapang. Ya, silakan kalau memang dilihat ada manfaatnya, tetapi hati-hati kalau nanti ada mudaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz, dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Seperti biasa mungkin ada penutup yang disampaikan Ustaz Tafadhol. Ya, sebagai penutup bahwasanya disebutkan tadi sunnah-sunnah fitrah sebelum kita melakukan wudu ya adalah perkara yang sangat sangat dianjurkan, merupakan adab-adab atau akhlak-akhlak kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah ini sebaiknya jangan kita juga remehkan. Meskipun dia sudah merupakan sunnah, tetapi jangan kita remehkan supaya sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun usahanya kita untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna, masih ada kurang-kurangnya juga. Tetapi oleh karenanya kalau seandainya ada sunnah-sunnah yang kita tahu hukumnya, maka selayaknya ya kita berusaha untuk melakukannya supaya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Romli bin Haya hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kitab Radul Murbi di kesempatan sore hari ini, dan juga kepada Anda para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, SMS dan juga telepon langsung kepada Pak Latif ya di Kampung Butung. Jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah kita akan kembali bertemu di pekan berikutnya. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.